Tak pernah kau pedulikan mengapa cinta yang berbunga ternyata tak berbuah. Pedihnya hatiku. Gimana kenangan manis? Tak pernah kau pedulikan mengapa.